sak ni rohako tui se hasia atahoku mabiara marsiran siako hape hitaranu hasia dan mungkin sana aurora sa maka holongi ho di rohaki moasaran tibu hiaku tanda ho Jangan lupa.